إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Masuk matan yang baru ya, mengenai berbagai firqah yang sebelumnya telah disebutkan. Berikutnya firqah al-murji'ah, firqah murji'ah. Nah, fadal dibaca di sini. Allah Repi, firqah murji'ah. Iya, syarahnya. Qala syarihu hafizahullah ta'ala, al-irja'u huwa at-ta'khiru. Taqulu arja'tu syai'a bima'na akhartuhu. Walamma istashara fil 'umru mala'ahu fi Musa wa qawmihi, qalu arjih wa akhah. Ya'ni akhir sya'nahu ila an tanzura wa ta'ti bis-sahrati. وتجعلهم يناظرونه أمام الناس لأمر أراده الله سبحانه وتعالى. ظنوا أنهم سيتغلبون على موسى إذا جاءوا بالسحرة الذين عندهم. وموسى ساحر سيتغلبون عليه. الله عكس هذا، أراد أن يبين أن موسى جاء من عند الله عز وجل، وأن ما معه معجزة من الله سبحانه وتعالى لا يقابلها السحر. طيب، لا يقابلها السحر. Sampai sini diterjemahkan Ihsan. Murji'ah, irja itu masdar ya. Karena kalau murji'ah itu isim jamak ya. Antum jangan sebut fulan murji'ah, ini keliru. Murji'ah sama kayak khawarij, mu'tazilah ya, mu'tazilah. Artinya kalau mufradnya dia murji. Ya, dia kan isim fa'il, murji, jamaknya murji'ah. Ya. Nah, irja itu masdarnya. Arja'a, yurji'u. Irja itu masdarnya. Ya. Khawarij itu jamak. Kalau sendiri khawariji. Fulan khawarij. Fulan murji'ah. Ini rancu ya. Yang seperti ini tersebar justru. Ini keliru. Harus diperbaiki dulu. Terus kita mengenal dari sisi bahasa ya, lanjut irja. Irja adalah at-akhir. At-akhir. Apa takhir? Mengakhirkan. Terus mengatakan arja tu syai'a, saya mengakhirkan suatu. Ya, bimana akhartuhu. Terus ketika Fir'aun konsultasi dengan kaumnya tentang Musa dan kaumnya. Al-mala' itu juga bisa diartikan jamaah ya. Bisa juga pembesar. Ya ayyuhal mala'. Bagaimana perkataan Ratu Bilqis? Terus qalu arji wa ahu. Maka kaum Fir'aun itu berkata, tangguhkanlah dia dan saudaranya. Saudara sini siapa? Harun. Jadi Fir'aun pengen bunuh Musa, tapi kata para pembesarnya, arjih akho wa akho, beri tangguh dia. Beri tangguh. Terus maknanya apa? Yakni akhirkanlah perkara ini, bunuh Nabi Musa. Terus ila antan zuro, sampai engkau luk ila ant ila nadoro, itu ila yang ila ila nadoro berarti apa? Melihat, sampai engkau melihat dan sampai engkau mendatangkan para penyihir. Artinya kata pembesarnya, biarin aja, nanti kita buktikan di hadapan masyarakat. Karena kan mukjizatnya Nabi Musa ini sudah terkenal. di kalangan bukan cuma di Bani Israel, bahkan di kalangannya Fir'aun sendiri, berbagai mukjizat Nabi Musa, ya, maka mereka khawatir gitu, akan eksistensi Fir'aun, ya, dan kekufuran mereka. Fir'aun pengen bunuh Musa aja, kata pembesarnya, jangan, kalau dibunuh nanti orang-orang semakin gak percaya sama kita gitu. Kita kan punya banyak penyihir, kita kalahin dia di depan umum. Nah, begitu. Terus watajalu, dan engkau nanti engkau menjadikan mereka, artinya engkau nanti membuat mereka yunadziruhum, membuat mereka itu masyarakat umum, yunadzirunahu nadhara yunadziru munadhara, hah, mendebat mereka, artinya nanti ini ajaluhum itu maksudnya tukang sihir, nanti engkau akan lihat tukang sihir itu akan mendebat dia. Mendebat dia artinya mengalahkan dia. Ya. Amaman nas, di tengah masyarakat, di depan masyarakat. Terus loh, untuk sebuah perkara li amrin. Nah, ini tentunya karena sebuah perkara yaitu hikmah yang aradallah, yang Allah kehendaki ini kan. Terus dan mereka mengira bahwasanya mereka akan mengalahkan Musa. Nah, terus ketika mereka mendatangkan para penyihir yang mereka miliki, dan Musa ini adalah seorang penyihir. Itu menurut anggapan mereka. Menurut anggapan mereka Musa itu juga penyihir. Mereka menyangka Musa itu bukan mengeluarkan mukjizat, tapi sihir. Terus? Dan mereka akan mengalahkan Musa. Ah, jadi mereka menyangka tukang sihirnya akan mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Terus? Allahu akas syahada. Apa? Nah, Allah membalikan keadaan ini. Ya, sebagaimana yang Allah telah atur dan kita ketahui yang Allah ceritakan di Al-Qur'an. Terus lanjut. Allah menginginkan untuk menjelaskan bahwasanya Nabi Musa dia datang diindilah dari si Allah Subhanahu wa ta'ala. Aroda ayyubayyana anna Musa ja'a min indilah. Gimana terjemahannya enaknya? Hah? Dan Allah menghendaki, ya, Allah hendak menjelaskan bahwa Musa itu datang dengan membawa mukjizat dari Allah, bukan sihir. Terus lanjut. Dan apa yang bersama Nabi Musa itu adalah apa yang ada pada Nabi Musa itu adalah mukjizat dari Allah, bukan sihir. Terus la yuqabiluha sihru, apa maknanya? Cepat Isan, terjemahannya lama benar ini. Ayo. Hah? Mukjizat tersebut tidak bisa ditandingi oleh sihir. Ayo lanjut lagi terus. Sampai sini udah. Ah. Jangan lelet ya. Waktu kita panjang. Sedikit. Nah. Ayo, dibaca berikutnya. Coba si Graha. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu ta'ala. Wa li hadha bi hadha al-mashhadi al-'azim fi hadha al-mashhadi al-'azim ظهر بطلان السحر وتاب السحرة وخروا سجدا لله عز وجل لأنهم عرفوا أن ما مع موسى حق لأنهم أصحاب فن وأصحاب خبرة وأصحاب معرفة بالسحر عرفوا أن ما مع موسى ليس من صنع البشر وإنما هو معجزة من الله سبحانه وتعالى وآية على صدقه فآمنوا به. الشاهد من قوله أرجع وأخاه يعني أخره حتى تحصل المناظرة ويريدون إبطال ما معه أمام الناس وهذا هو الإرجاء. والمراد بالإرجاء هنا تأخير الأعمال عن الإيمان يقولون إن الأعمال لا تدخل في الإيمان فأخروا الأعمال عن حقيقة الإيمان ومسمى الإيمان فجعلوا الأعمال شيئا والإيمان شيئا آخر وهؤلاء هم المرجئة هم فرق أربعة Hum firaqun arba'atun. Hum firaqun arba'atun. Al-firqatu. Ah, asbuk cukup. Saya ngincar Amar ini. Amar dari kemarin kalau nerjemah berantakan. Sekarang saya cecer si Amar nih, nerjemahin. Hai Amar, terjemahin. Syekh berkata, dan dengan ini dalam pemandangannya. Majuan niku. Siapa ini? Majuan. Amar, dia majuan. Besar ini telah nampak kebatilan sihir itu. Dan telah tobat para penyihir tersebut. Ya, terus. Kemudian mereka berdatangan kepada Musa. Mana berdatangan? Khoru. Mereka. Yang lain dia. Khoru kok berdatangan? Mereka menyembah. Loh, ini asal nebak kan dia. Dari kemarin asal nebak. Khoru itu apa? Tersungkur. Menyungkur. Asal nebak aja menyembah. Musyrik dong mereka. Aduh. Ya khoru sujadan. Tersungkur. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud pada Allah. Terus? Karena mereka mengetahui bahwasanya apa yang ada pada Musa itu kebenaran. Ah, mukjizat ya. Terus? Karena mereka adalah ahli pada bidang tersebut. Ah, bidang sihir. Jadi mereka tahu ini bukan sihir. Sihir enggak kayak gini gitu. Ini bukan bantuan jin kayak gini. Jin itu enggak bisa apa-apa, paling cuma bisa bahasa Bekasi buat sirup. Nah, kan itu kan yang dilemparkan oleh tukang sihir itu tali temali. Tali temali itu tetap tali temali, cuman mata-mata kita disihir sehingga yang nampak ular. Ya, hayyatun tas'a, seolah-olah itu ular yang merayap. Padahal kalau kita pegang, dia enggak bisa memberikan mudarat. Nah, yang dilempar Musa itu bukan sihir takhiri. Kalau sihir takhiri, enggak bisa apa-apa tuh tongkatnya Nabi Musa ketika berubah jadi ular besar, bisa makan. Bisa makan ular-ular palsu itu. Tali temali itu. Nah, mereka tahu ini bukan sihir ini. Kok sihir enggak kayak gini? Nah, ini enggak kayak gini bukan sihir. Nah, mereka tahu ini adalah mukjizat. Terus dan mereka berpengalaman dalam bidang ini. Terus dan mereka mengetahui bahwasanya mereka orang-orang yang mengetahui sihir. Terus mereka telah mengetahui apa yang ada pada Musa itu bukan yang minnya enggak usah diterjemahin. Apa yang ada pada Musa itu bukanlah perbuatan manusia. Yang ada pada Musa itu benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanyalah mukjizat dari Allah. Terus dan tanda-tanda yang benar darinya. Dan tanda akan kebenarannya. Akan kebenaran Nabi Musa. Terus maka para penyihir tersebut beriman kepada Musa. Sekalinya beriman kokoh. Diancam sama Firaun mau disalib, mau dibunuh enggak peduli. Masya Allah. Itu padahal dari tukang sihir beriman langsung kokoh. Allahu Akbar. Terus syahid dari firman Allah. Syahid itu kalau kita terjemahkan apa sih? Syahid min qouli hadza, syahid min hadza syair, syahid min al hadis. Apa sih? Titik poin kalau gitu ya. Kita terjemahkan sama-sama. Titik poin. Poin dari firman Allah ini yang bisa diambil pelajaran adalah arjih akhahu. Ini masih Syekh menjelaskan lugotan dari makna irja. Kisahnya panjang benar. Nah, lanjut dah, Amar. Poin dari firman Allah Taala arjih akhahu, akhirkanlah Musa dan saudaranya, maknanya adalah akhirkanlah sampai ada munadharah. Ya, ada perdebatan. Di sini munadharah jangan kita maknai perdebatannya. Ada pertandingan. Ada tanding gitu. Nah, ada duel antara Musa dan para penyihir. Ya, terus mereka para petinggi Firaun ingin kebatilan apa yang ada pada Musa itu terjadi di depan manusia. Apa sih? Mata takul ya Amar. Mereka menginginkan kebatilan yang ada Mereka menginginkan membatalkan. Mereka menginginkan membatalkan yang ada pada Musa. Mereka ingin membatalkan apa yang ada pada Musa. Kebenaran apa yang ada pada Musa. Amanah di depan masyarakat. Hada huwal irja. Inilah adalah yang dimaknai dengan irja. Yaitu akhirkanlah. Nah, itu dari sisi bahasa irja. Ya, terus lanjut wal murad bil irja huna. Dan yang dimaksud dengan irja di sini adalah ini istilahan berarti. Kalau disebut akidah irja bukan akidah mengakhirkan. Itu lugotan. Nah, terus mengakhirkan amal dari iman. Mereka mengatakan sesungguhnya amal-amal itu tidak masuk dalam iman. Maka mereka mengakhirkan amal dari hakikat iman. Dan juga dari penamaan iman. Penamaan sini pelabelan iman. Ya, artinya kalau ada orang enggak beramal sama sekali, mereka pun masih tetap menamakan itu orang yang beriman. Ini kita sudah bahas mengenai di kitab Al-Furuq. Ya. Al-Furuq baina aqidati al-Murji'ah wa aqidah Ahli Sunnah ya. Al-Furuq baina aqidati Ahli Sunnah wal Murji'ah. Ini kita udah kaji selesai waktu itu ketika masa pandemi. Ini yang baru di sini kayak Rai mungkin enggak ikut waktu itu kajiannya ya. Bisa dengerin rekamannya. Bukunya punya enggak? Di rumah dipakai. Di rumah dipakai sama siapa? Bapaknya. Waduh. Join. Ya, terus lanjut. Maka mereka menjadikan amal-amal itu sesuatu dan juga iman itu sesuatu yang lain. Mereka itulah yang dinamakan Murji'ah. Dan mereka ada 4 golongan. Empat sekte. Kecakepan disebut golongan. Empat sekte. Sektenya ini apa aja nih Murji'ah ini? Dibaca nih sama Paris. Ya. Bin Zuhairi. Ya. Fadol Paris. Ucangin dikit suaranya. Sekarang siapa lagi yang saya cercer nerjemahinnya? Si Ihsan, Remon, Pak Amar, si ini, Niko sama si Yudi. Si Yudi, terjemahin si Yudi. Sekte yang pertama yaitu Jahmiyah. Yang mana Jahmiyah ini mereka berpendapat bahwasanya iman itu hanyalah dengan meyakini di dalam hati saja. Walaupun dia tidak beramal dengan amalan. Walam ya'mal syai'an, walaupun dia tidak beramal sedikit pun. Gitu. Walaupun dia tidak beramal sedikit pun dan walaupun dia tidak meyakini apa itu iman. Walaupun dia tidak membenarkan apa itu iman dan walaupun dia tidak mengatakan sesuatu yang berkenaan dengan iman, maka orang tersebut masih disebut mukmin selama dia mengetahui di dalam hatinya. Karena kan iman itu ma'rifah ya, selama tahu dah. Ini selaras dengan keyakinan ya, sufi ekstrim yang kemarin kita bahas di kitab Al-Furqan. ya, yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Enggak ada yang kafir di muka bumi ini. Ya, semuanya Allah. Ada orang nyembah apapun, nyembah Allah. Ada orang nyembah apapun, nyembah Allah. Ini lebih gila lagi dibanding Murji'ah. Ya, terus. Dan konsekuensi dari pendapat ini yaitu Fir'aun itu beriman, dikarenakan Fir'aun itu mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah kebenaran. Akan tetapi Fir'aun menampakkan pengingkaran di dalam bab mimbabil ulu, ya karena sombong aja gitu, karena merasa tinggi, karena congkak, karena merasa tinggi dan merasa sombong. Ah, marwah istikbar ya. Ya, ya itu waliyadzubillah. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini mengenai Firaun yang membenarkan Nabi Musa namun dia pura-pura mengingkari. Ini kebanyakan ahlul batil mengingkari kebenaran itu karena belagu. Ya, belagu aja dia. Dalam hatinya dia juga ketakutan. Dalam hatinya dia membenarkan. Yang seperti ini enggak diterima uzurnya. Firaun enggak diterima uzurnya. Ya, terus Allah berfirman wajahadu biha wastaikanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Terjemahin? Dan mereka berjihad. Loh, mereka berjihad. Jahadu kok jihad? Kalau berjihad itu jahada yujahidu. Ya, wajahadu. Jahada ya jahada ya jahadu juhdan apa? Mengingkari. Dan mereka mengingkari. Nah ini Fir'aun dan kaumnya mengingkari ya, biha mengingkari mukjizat Nabi Musa. Terus? Dan mereka meyakini. Wastaikanatha dan mereka padahal meyakininya. Anfusuhum diri-diri mereka itu meyakininya. Mereka itu zalim. Zulman karena kezaliman. Dan uluan. Sombong. Karena kesombongan. Terus? Maka perhatikanlah bagaimana akibat yang didapati oleh perbuatan ini. Orang-orang yang berbuat kerusakan, mufsidin. Terus awalnya antum diterjemahin bagus, pas udah belak, udah dijahadu, udah ngaco, ha, terjemahinnya. Terus fa'ala hadza. Maka madhab Jahmi ini. Fa'ala madhabil Jahmi wal Jabriyah. Maka berdasarkan madhab Jaham dan Jabriyah ini. Maka berdasarkan madhab Jaham dan Jabriyah ini. Menjadikan Fir'aun itu Bukan menjadikan Fir'aun menjadi seorang mukmin. Dikarenakan Fir'aun itu mengetahui di dalam hatinya. Dan Iblis pun dengan mazhab ini adalah mukmin di indah mereka. Menurut mereka Jabariyah. Dikarenakan karena Jabriyah itu adalah Jahmiyah. Ya, beda dengan Qadariyah. Qadariyah itu Mu'tazilah. Ya, terus lanjut. Dikarenakan iblis itu mengetahui. Iblis itu ya'rif itu ma'rifah. Dia mengetahui, mengenal Allah. Bal sarraha. Bahkan iblis mengatakan dia iblis sarraha. Ya, mengatakan dengan gamblang wa nataqa dan mengucapkan ya pengenalan dia akan Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi bima aghwaytani? Apa? Wahai iblis berkata wahai ya Rabbku. Karena engkau telah menyesatkanku, syahidnya ini. Qala rabbi. Ya, itu kan sebenarnya ada ya mutakallim mahdhuf. Ya. Berarti iblis mengakui Allah adalah Rabb-nya. Ya. Terus apa lagi? Fa bi izzatika. Demi kemuliaanmu. Iblis bersumpah demi kemuliaan Allah. Berarti iblis mengakui kemuliaan Allah. Ya. Iblis itu ma'rifahnya itu ma'rifah bukan kaleng-kaleng itu. Betul-betul ma'rifatullah. Dia tinggal di surga dulu bareng malaikat. Tahu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahu dengan jelas. Ya. Kayak kita kan enggak tahu, enggak pernah tinggal di surga, ya. Ya, surga dunia aja belum pernah. Bagi yang jomblo kecuali Nugraha, masyaallah. Ya, Nugraha. Ya. Masyaallah. Nah. Baru satu. Satu aja bangga Nugraha. Hah? Mau nanti lagi. Visioner juga dia. Masya Allah. Ini bocah. Terus lanjut. dan iblis menetapkan bahwa hal tersebut dengan keagungan atau kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan gitu, asbata lillahi al-izzata. Iblis menetapkan kemuliaan untuk Allah. Terus dan iblis bersumpah dengan kemuliaan tersebut, kemuliaan Allah tersebut. Hah? Maka iblis adalah mukmin karena ala madhabi haula. Menurut madhab mereka. Ini mungkin konsekuensi ya, lawazim. Walaupun mereka mengatakan, "Unda, iblis enggak beriman." Tapi mereka berkata seperti itu, yang konsekuensinya iblis beriman. Ya. Semua orang enggak ada yang kufur. Mau apa kayak apa, udurnya ada aja. Udur yang penting dia mengenal di hatinya. Ya, yang penting di hatinya dia tidak seperti itu. Nah. Jadi enggak ada yang kufur. Enggak ada yang kufur. Terus lanjut. Dan iblis mengetahui, karena iblis mengetahui ya Elifu. Wala yakfur, maka dan tidak ada orang yang kufur. Seorang pun seorang yang kafir menurut ala wajil ard di bumi ini, di atas muka bumi ini, bihadhihi thariqah. Berdasarkan metode ini, madhab ini. Terus maka madhab ini adalah madhab yang batil. Ah. Dan seburuk-buruk ini adalah seburuk-buruk murji'ah. Ah, seburuk-buruknya irja itu madhab Jahmiyah. Ya, madhab Jahmiyah. Ini ngeri ini. Seburuk-buruknya irja. Nah, firqah yang kedua dan ketiga dari madhab Murji'ah. Fadal dibaca di sini. Ya. Si Raymond dulu deh, Raymond, baca Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah taala al-firqatu al-thaniyatu al-lazina ya'una annal imana huwa mujarradu tasdiki dil-qalbi yakuluna la takfi al-ma'rifatu labudda minat tasdiki dil-qalbi walau lam yantik bil-lisanihi walau lam ya'mal bijawarihi madama musaddiqan bil-qalbihi bil-qalbihi Billahi wa bi rasulihi wa bi dinihi fa huwa mu'minun kamilul imani wa hadza qaulul asy'ariyati wa man wafaqahum min ulama'il kalami fal imanu indahum mujarradut tasdiqi bil qalbi. Terus istamir. At-ta'ifatu tsalitsatu alladziina yaquluna innal iimaana mujarradul qawli walau lam ya'taqid biqalbihi bal idza naqqa bilisani fa huwa mu'minun walau lam ya'taqid biqalbihi wa hadza qaulul karramiyati wa adba'i Muhammad ibn Karramin Alladzina jamak dong. Alladzi sayati zikruhu. Zikruhu. Ini kan tentang Muhammad bin Karam. Muhammad bin Karam itu pemuka mazhab Karamiyah. Itu ada di kitab Al-Khurasaniyah disebutkan nanti kisahnya itu. Muhammad bin Karam itu bahkan enggak kenal huruf hijaiyah. Ya, dia ngucap-ngucap salah, dia ngucap-ngucap attahiyat aja salah. Ya, dia pakai bahasa negeri dia, Khurasan. Ya, tapi sok tahu gitu. Berbicara tentang sifat-sifat Allah sampai akhirnya pada titik tasbih. Menyerupakan Allah, sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, iya dan tidak. Ya. Terus lanjut Raymond. Al-firqatu rabi'ah. Al-firqatu ar-rabi'atu minal murji'ati alladzina yaquluna innal imana huwa tasbih. Innal imana huwa tasdiqu bil qalbi wa nataq wa nutqi bil lisani. Ah, itu maktub ke mana nutq? Raymond. Ah, ke qalbu apa ke lis ke tasdiq? Ah, berarti gimana wa nutqu bil lisani? Amalu bil jawarihi fa hadza laisa minal imani wa inna ma huwa syartun lil imani au mukammilun lil imani. Walaysa huwa min haqiqatil imani wa haula'i yuqalu lahum murji'atul fuqaha'i li anna alayhi katsirun minal Di anna alai kasirun minal hanafiyah. Ini harusnya apa? Kasiran ya. Harusnya kasiran. Di anna alaihi kasiran minal hanafiyah. Terus? Hadha madhabuhum. Annal imana qawlun bil lisani. Wa'tiqadun bil qalbi. Wa'amal a'malu falatadkhulu fi haqiqatil imani. Ini gampang nih terjemahin nih. Ya. Sama Niko. Masya Allah Niko. Dia siap-siap dia. Bismillah. Firqah yang kedua yaitu mereka yang meyakini bahwasannya iman itu semata-mata meyakini dengan hati saja. Yang firqah yang kedua alladzina yaruna anil iman mujarradu tasdik bil qalbu. Bil qalbi hanya membenarkan di qalbu. Ini naik tingkat dikit dibanding Jahmiyah. Kalau Jahmiyah yang penting ma'rifah. Kalau ini ondo mesti tasdik gitu. Namun ini golibnya ya, umumnya dominannya Asy'ariyah demikian. Kalau kita katakan Asy'ariyah semua seperti ini enggak. Ya. Enggak, karena nanti ada berbeda-beda lagi mereka. Ya, nantilah penjelasannya. Di kitab Al-Furuq kalau tidak salah ada ya. Disebutin pembagian masalah iman kaum Asy'ariyah ya. Ada sampai 4. Bahkan Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri punya 2 qaul. Ya, Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri punya 2 qaul terkait itu. 3 ya? 3 qaul. Nah, Anda ingatnya 2, 3 ternyata kata Repi. Ya, selain murojaah lagi di kitab Al-Furuq. Terus mereka mengatakan tidak cukup dengan ma'rifat. Mesti membenarkan dengan qalb. Mesti membenarkan dengan qalbu. Terus dan seandainya tidak dengan dikatakan walau lam yantaqid bilisan. Walaupun tidak mengucapkan dengan lisan. Tidak diamalkan dengan anggota badan. Tidak mengamalkan dengan anggota badan. Selama ia meyakini dengan hati. Musaddiqan, selama membenarkan dengan qalbunya. Nah, ini berarti Asy'ariyah ini murjiah juga dalam bab iman. Ya. Asy'ariyah juga dalam bab iman. Murjiah juga. Ya. Enggak ada amal, enggak ada itu enggak apa-apa. Nah, ini ngeri ini. Terus lanjut. Maka ini merupakan ucapan Asy'ariyah. Dan orang-orang yang menyetujui. Ya, yang wafaqahum yang selaras dengan mereka. Yang selaras dengan ulama kalam. Terus? Maka iman menurut mereka itu membenarkan. Hanya membenarkan dengan di kolbu saja. Ya. Terus kelompok yang ketiga Niko? Kemudian kelompok sekte yang ketiga mereka yang mengatakan bahwasannya iman itu semata-mata dengan ucapan dan walau lam yaqtakid. Walau tidak meyakini dengan kolbunya. Dengan kolbunya. Bahkan apabila diucapkan dengan lisan. Kalau seseorang sudah mengucapkan dengan lisannya, maka dia disebut mukmin. Dia disebut mukmin. Walaupun tidak meyakini dengan. Tidak meyakini dengan kolbunya. Ini berarti munafik mukmin menurut mereka ini, karena munafik kan mengucapkan kalimat iman. Terus. Dan ini merupakan ucapan kaum karomiyah. Pendapatnya kaum karomiyah, ya, dan pengikut. Akan datang penyebutannya. Firqah yang keempat udah dibaca belum tadi Marema? Ayo baca lagi Niko terjemahannya. Kemudian sekte yang keempat dari Murjiah yaitu mereka yang mengatakan bahwasannya iman itu membenarkan dengan qalb dan ucapan dengan lisan dan adapun beramal dengan jawarih maka itu bukan dari keimanan. Hada laisa minal iman, itu bukan bagian dari iman. Terus? Itu merupakan syarat dari iman. Atau yang menyempurnakan iman. Dan itu bukan hakikat dari iman. Terus? Dan mereka-mereka ini juga mengatakan yuqalu lahum, dikatakan juga sebagai apa? Disebut mereka ini juga disebut sebagai Murji'atul fuqaha. Kenapa disebut Murji'atul fuqaha? Terus karena mereka ini kebanyakan dari Hanafiyah, dari para pemuka mazhab Hanafi. Merupakan mazhab mereka. Ha. Bahwasanya iman diucapkan dengan lisan dan meyakini dengan qalb. Ha. Walaupun amal mereka tidak memasukkannya dalam hakikat iman. Ah, di kitab Al-I'tiqad A'immatil Arba'ah itu pernah kita kaji selesai di Pondok Ungu, rekamannya ada di Telegram. Itu disebutkan bahwasanya Al-Imam Nu'man bin Tsabit Abu Hanifah memang awalnya berpendapat dengan pendapat seperti ini. Bahwasanya iman itu cukup lisan dan dan keyakinan. Ya. Walaupun tidak beramal. Taib. Nah, di situ disebutkan bahkan dikutip dari Ibnu Abdul Bar di kitab itu. Ya, bahwasanya Al-Imam Nu'man bin Tsabit Abu Hanifah telah rujuk dari pendapat tersebut. Ya, disebutkan oleh para ulama yang lainnya. Telah rujuk dari pendapat tersebut. Dan Ibn Abil Is Al-Hanafi di kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah menjelaskan, walaupun Al-Imam Nu'man bin Tsabit dan para pembesar madhab Hanafi mengatakan iman itu qaulun wa'tiqadun duna amalin, mereka tetap meyakini konsekuensi amal kalau ditinggalkan. Artinya mereka tetap meyakini kalau orang gak sholat diazab, orang gak beramal diazab, orang yang beramal bisa masuk surga. Nah, makanya kata Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi, ini yang kita pernah kaji di Syarah Aqidah Tahawiyah Syekh Albani, masih ingat gak? Ini hanya khilaf apa? Hah? Khilaf lafdi aja. Enggak hakiki. Walau dibantah oleh Syekh Albani ya. Syekh Ibn Bas juga dibantah. Enggak, ini kalau penyebutannya demikian nih, khilafnya udah hakiki, bukan sekedar khilaf lafzi. Nah, namun yang terpenting Al-Imam Ibn Abdul Bar menyatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah telah rujuk dalam masalah ini. Ya, silakan dilihat di kitab I'tiqad A'immatil Arba'ah. Ya, karangan Syekh Humais. Pernah kita kaji selesai dalam 7 pertemuan. Ya. Bukunya tipis, ada di rekamannya di Telegram. 7 pertemuan aja itu. Ya, barakallahu fiik. Ya. Terus lanjut. Ya, wa hadha madhhabuhum. Ayo lanjut Diko. Udah. Berikutnya berarti sekarang ya, idan itu ya. Ah. Siapa dibaca Ray, Ray baca Ray. Idan nasidu annal murji'ata bijami'i furuqihim bijami'i firuqihim al-arba'i kullahum irabnya taukid, mana muakkadnya? Mana muakkadnya? Murji'ah. Terus kullahum akhraju al-a'mala an musamma al-iman wa indahum Anna al-imana shay'un wahidun la yazidu wa la yanqusu. Wa anna imana Jibrilu mithla. Duh, Jibril mudah pun nilai. Dia ghairu munsharif. Wa anna imana Jibril mithlu imani absaq. Itu isim tafdil, absaqil muslimin. Absaqil muslimin. La yazidu bil imani wa la yanqusu 'indahum. Terus bal ba'dhum yaqulu la yadurru ma'al imani ma'siyatun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Apa irobnya ta'atun? Lu bacanya benar, irobnya gak tahu. Ajib ini. Hah? Apa? Ay. Ah. Udah ajar ilmiah dia udah bab apa semalam marga? Semalam gak belajar ya? Hah? Aduh. Bacanya benar kalau irobnya salah. Apa perlu saya minta ke Abu Irob? Ah, Abu Irob, apa irobnya Raymond? Maksiatun, ta'atun. Pak Irob mana? Masya Allah. Oh. Abu Irob. Masya Allah. Fa'il rei, ya, fa'il dari yanfa. La yanfa ma'al kufri ta'atun. Nah, terus hadza min furu'i madhhabihim al-bathi. Nah, terus amma ahli sunnati wal jama'ati fa hum yaquluna al-imanu qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi fa 'amalun bil jawarihi yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati falaysa imanun falaysa imanun nasi. Lo iman, apa irobnya iman? Apa irobnya iman? Falaysa iman nas. Ayo. Ini gampang-gampang ini. Nah, udah belajar belum bab kana wa qatuha? Belum. Oh iya. Ah, Remon apa irobnya iman, Remon? Isim apa? Masya Allah. Ya, kayak gini-gini Remon bisa. Coba ntar di Alpiah. Di Mas Gulanhu kemarin kelengker dia. Ajul Mia. Terus lanjut. Falaisa iman nasi. Walais falaisa imanu isim laisa. Nanti belajar itu di bab kana. Imanu nasi ala haddin sawain. Ala haddin sawain. Terus ba'duhum akmal imani. Belum. Itu khobar ba'duhum mubtada. Akmalu khobar. Ba'duhum akmalu imanan. Imanan min ba'din. Nah, apa irabnya imanan sini Remon? Wih, tamyiz, Masya Allah. Masya Allah. Terus, lanjut. Wabaduhum ankos. Wabaduhum ankoso. Wabaduhum ankosu. Bukan ankoso, ankosu. Ya, ankosu tak, tamyiznya, takdirnya ada ya. Ankosu imanan, gitu juga. Terus. Lo hada huwal qawlu al haqqu. Naat dari al qawl. Hada huwal qawlu al haqqu alladhi yajma'u bainana adillati min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pikri terjemahin pikri. Kalau begitu kita mendapati bahwasanya Murji'ah dengan seluruh sekte-sektenya yang empat itu semuanya mereka mengeluarkan iman dari pelebelan mengeluarkan amal dari pelebelan iman. Semuanya sampai Murji'ah Mu'asirah. Nah, itu juga mengeluarkan amal dari iman. Terus lanjut. Dan menurut mereka bahwasanya iman adalah sesuatu yang satu yang lain. Wa indahum anil iman syai'un wahid. Sesuatu yang satu. Sesuatu yang satu. Terus tidak bertambah dan tidak berkurang. Nanti ada Murji'ah yang mengatakan iman itu bertambah berkurang. Tetapi kalau ada orang yang kurang imannya, sampai habis imannya, sampai melakukan pembatal iman, tetap aja masih beriman, enggak yankus gitu. Makanya enggak tepat kalau dikatakan ucapan Imam Ahmad, barang siapa yang mengucapkan al-iman yazid wa yankus faqad bara'a minal minal irja' min awwalihi ila akhirih, kan gitu kan. Itu bagi orang yang betul-betul komitmen dengan pendapat iman Yazid Oyankus. Baru dia berlepas diri dari irja, dari awal sampai akhir. Komitmen, iman bertambah, berkurang. Bertambah dengan amal, berkurang dengan kemaksiatan, hilang dengan pembatal iman. Nah, tapi kalau dia cuma ucap aja, konsekuensinya tidak diamalkan. Ya, berarti dia tidak berlepas diri dari irja. Dia tidak lepas dari irja, dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena dia cuma ngucap aja. Ya. Barakallahu fikum. Bisa dipahami ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, di banyak ceramah beliau dan juga dijelaskan oleh Syekh Suwaih ya di Al-Furuq gitu ya. Terus lanjut. Dan menurut mereka imannya mereka Jibril itu sama dengan imannya seorang muslim yang paling pasif. Tidak bertambah imannya dan tidak juga berkurang menurut mereka. Ini menurut Murji'ah yang paling dahsyat ya. Jahmiyah. Terus lanjut. Bahkan sebagian dari kalangan mereka dari Murji'ah itu berpendapat bahwasannya iman itu tidak maksiat itu tidak membahayakan iman. Bagaimana ketaatan itu tidak bermanfaat untuk orang kafir. Dan ini nah, kok untuk orang kafir sebagaimana ketaatan ini tidak bermanfaat kalau disertai dengan kekufuran. Terus ini diantara cabang dari mazhab mereka yang batil. Adapun al-sunnah wal jamaah, maka mereka berpendapat bahwasannya iman adalah kataan dengan lisan, meyakini dengan hati dan beramal dengan anggota badan. Terus? Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Maka tidaklah iman seseorang itu hanya satu tingkatan. Sebagian mereka itu imannya sempurna dan sebagian mereka imannya kurang. Sebagian mereka ada yang akmalu imanan, ada yang iman yang lebih sempurna ya daripada yang lain, dan sebagian lain ada yang lebih kurang. Terus? Dan ini adalah pendapat yang benar, yang mana dalil yang pendapat ini menghimpun. Yang pendapat ini menghimpun dari dalil kitab dan as-sunnah. Nah, menghimpun dari berbagai dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya wal mu'tazilah. Fitrah, baca Fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Al mu'tazilah sumul ladina yang tasibuna ila wasil ibni ato'an. Syekhihim wa ra'isihim. Wa kana fi majlisil Hasan majlis. Wa kana fi majlisil Hasan al-Basri rahimahullah. Imam at-tabi'ina fasu'il al-Hasan an murtaki bil kabirati faqala huwa mu'minun naqisul imani faqala wasil ibn Atha'in ana la aqulu huwa mu'minun wala aqulu kafirun aqulu huwa bi manzilatin bainal manzilatain wa in mata wa lam yatub fa huwa kafirun mukhalladun finnari wa tazala majlis al-Hasani wandomma ilaihi ta'ifatun min akba'ihi fasammu bil mutazilati fasummu bil mutazilati min dhalikal waqti wa madhabuhum qaribun min madhabil qawariji fil imani yakuluna inna mutakibal kabirati qarijun minal imani lakinahu la yadhulu fil kufri bal yakunu bimanzilatin baina manzilatain wa in mata wa lam yatub fa huwa kafirun kama yaquluhul qawaridu wa hum mukhalladun binari hadza madhhabul mu'tazilati wa madhhabuhum fi istifati aidon yanfuna sifat yanfuna sifat napa yanfi kan yanfun bukan yanfaun yanfuna sifati وَيُؤَوِّلُونَهَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَرَائِهِمِ الْبَاطِلَةِ هَؤُلَاءِ هُمُ الْمُعْتَزِلَةُ. Harga, terjemahan harga. Yang selanjutnya adalah mereka adalah orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Wasil bin Atha. Pada Wasil bin Atha. Terus? Pernah berada di majelis Hasan al-Basri rahimahullah yang merupakan imam tabi'in. Imam tabi'in di zaman itu, kalau disebut Hasan al-Basri kibar tabi'in bukan. Ya, karena kibar tabi'in lain lagi. Nanti kibar tabi'in, terutama 6 fuqaha ya Madinah. Imam Hasan al-Basri kibar di zaman beliau, di tempat beliau di Basrah. Ya, lanjut. Maka Hasan al-Basri pernah ditanya mengenai orang yang terjatuh kepada dosa besar. Orang terjatuh dalam dosa besar. Maka beliau berkata, dia adalah seorang mukmin, tetapi keimanannya kurang. Ini pendapat ahli sunnah. Orang yang terjatuh ke dalam dosa besar, bukan terjatuh ke dalam pembatal keislaman. Mukmin tapi naqisul iman. Kalau khawarij kafir. Nah, khawarij waktu itu sudah muncul. Khawarij waktu itu sudah muncul di masa Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian di masa Al-Hasan Al-Basri Mu'tazilah ini hadir. Ya, Mu'tazilah ini baru hadir. Terus dan berkata Wasil bin Atha, saya tidak berkata bahwasanya dia adalah seorang mukmin dan saya juga tidak berkata bahwasanya dia adalah orang kafir. Jadi ceritanya Wasil bin Atha ingin menghindari mazhab Khawarij. Kalau mazhab Khawarij dia bukan beriman. Tapi dia juga ngeri untuk menetapkan dia beriman. Berarti gimana? Aqul huwa bi manzilatin baina manzilatain. Tetapi aku katakan dia berada di satu kedudukan di antara dua kedudukan. Antara kedudukan kafir dan mukmin. status quo. Gitu. Nah, mengenai kondisi orang tersebut. Ini pendapat yang bid'ah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, ya, pelaku dosa besar di dunia, dia mukmin tapi naqisul iman. Ya, dia fasik. Ya, mukmin dengan keimanan yang masih ada di kalbunya. Betul imannya berkurang karena kan maksiat itu ya yang kus membuat iman itu kurang. Makanya disebut imannya kurang, tapi tidak disebut sebagai orang yang batal imannya. Lanjut. Terus wa tazala majlis al-hasan. Dan dia nyempal dari majlis hasan. Ah, dia nyempal. Terus sebagian kelompok dari pengikutnya bergabung dengannya. Bergabung dengannya. Sehingga disebutlah mereka sebagai Mu'tazilah. Mu'tazili. Si Wasil bin Atha' Mu'tazili, pengikutnya ramai-ramai akhirnya jadilah Mu'tazilah. Ya, terus dan mazhab mereka ini qaribun min madhabil khawarij. Lebih dekat daripada, bukan masalah lebih dekat, mazhab mereka ini memang dekat. Memang dekat daripada mazhab khawarij. Nah, dalam masalah iman. Di pelabelan di dunia aja beda. Di akhirat sama. Kalau pelaku dosa besar di dunia, khawarij langsung mengkafirkan, mereka kan tidak kafir, tidak beriman. Tapi di akhirat sama. Kafir semuanya. Dan mereka sama-sama menafikan syafa'ah yang diperuntukkan untuk ahlul kabair. Ya, terus lanjut. Dan mereka mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar telah keluar dari keimanan. Akan tetapi tidak masuk kepada kekufuran juga. Ini pendapatnya Murji'ah apa Mu'tazilah. Terus bahkan mereka berada, bahkan dia berada di antara dua manzilah. Dua kedudukan. Terus? Kekufuran dan keimanan. Dan jika dia mati dalam keadaan tersebut dan dia belum bertobat, maka dia dihukumi kafir sebagaimana yang dikatakan oleh kaum khawarij. Nah, berarti di dunia kaum Mu'tazilah itu sama dengan khawarij. Kalau ini orang belum bertobat, dia tetap fil manzilah baina manzilatain. Kalau apa namanya? Apa ini orang belum bertobat, pas dia mati dalam keadaan demikian kafir. Berarti sama. Dengan khawarij. Bedanya kalau khawarij itu orang mau dimati apa enggak ke, mau ditobat apa enggak ke, selama melakukan dosa besar kafir. Ya. Ini ngeri nih, mazhab khawarij. Ya. Itu mazhab khawarij tuh. Kalau mengkafirkan orang yang melakukan pembatalan keislaman itu bukan khawarij. Ini sekarang terjadi distorsi ya. Dan dibodoh-bodohin orang-orang. Sengaja dibuat-buat seperti itu. Itu mazhab khawarij, mazhab khawarij. Ini padahal di buku-buku akidah dasar ada kayak begini. Ini ulumatul itiqad dasar. Mau akidah wasitiyah dasar. Mau yang tebel-tebel sekalipun. Ya mazhab khawarij kayak gitu. Ya. Takfir. Apa? Ahlul kabair. Begitu. Kalau takfir, mentakfir. Ya. Ahlul syirik. Itu muwahid. Gimana sih? Kok khawarij? Allah musta'an. Terus lanjut Arga. Inilah mazhab Mu'tazilah. Dan mazhab mereka dalam permasalahan sifat juga, mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi setiap mazhab itu ada ciri khas. Kayak Murji'ah dalam masalah iman. Ya. Jahmiyah dalam masalah sifat. Asy'ariyah dalam masalah sifat. Ciri khas-khasnya. Khawarij dalam masalah iman. Nah, nanti juga terbagi-bagi kayak Mu'tazilah ini. Dia dalam masalah iman kayak begini, ciri khasnya. Ternyata dalam bab asma wa sifat, mereka dalam masalah asma, mengisbat. Dalam masalah sifat, menta'til. Jahmiyah, dia hanya dalam masalah sifat ini, awalnya. Ya. Kemudian dalam masalah iman, dia Murji'ah. Dia Murji'ah. Murji'ahnya paling ngeri lagi. Ya. Dalam masalah iman, dia Murji'ah. Dalam masalah takdir, dia Jabriyah. Sama kayak Mu'tazilah. Dalam masalah iman, dia punya bentuk mazhab sendiri. Bid'ah. Dalam masalah sifat, mereka menafikan. Asma, menetapkan. Dalam masalah takdir, qadariyah. Ya. Nah, nanti bahkan merembet ke masalah fikih. Kayak khawarij. Ya, mereka berkeyakinan bahwasanya haidnya wanita tidak menghalangi sholat. Walaupun sholat, enggak sholat, wajib diqada. ya haidnya wanita. Syiah merembet ke fikih, menolak adanya masah mengusap khuf. Ya. Jahmiyah menganggap bahwasanya wanita yang belum yang sudah dinikahi akad nikah kemudian belum didukhul. Nah, tahu ya dukhul ya? Ya. Belum disetubuhi ya, itu tetap memiliki masa iddah. Ya, tetap memiliki masa iddah. Ini kan bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya. Dan banyak lagi. Itu merembet ke fikih, Pak. Mu'tazilah juga begitu. Ya, terus lanjut. Nah, fikih-fikih yang diselisihi oleh kelompok itu masalah usul. Fikih-fikih. Jadi bukan masalah furu'. Itu masalah usul. Jadi fikih itu enggak mutlak perkara ijtihadiyah. Ya, ada yang masalah usul. Makanya Abu Ja'far At-Tahawi di Aqidah At-Tahawiyah memasukkan bab akidah mengusap khuf. Ingat enggak? Ya, mengusap khuf. Nah, kalau ada pendapat kalau ada wanita enggak sholat ketika haid di qada, itu pendapatnya Khawarij. Makanya ketika ada seorang wanita bertanya pada Aisyah tentang hal ini, kata Aisyah, kamu ini Khawarij. Kamu ini geng Haruriyah? Enggak, saya cuma nanya aja. Oh gitu, baru dijelasin sama Aisyah. Ya. Sampai Aisyah mengatakan, kamu ini geng Haruriyah ya? Oh nanya, apakah wanita kalau dia haid wajib qada? Kamu ini geng Haruriyah? Ditanya sama Aisyah kayak gitu. Enggak, nanya aja katanya. Tanya aja, oh itu jelasin. Jadi ini permasalahan fikih yang mereka selisihi pun jadi masalah usul. Ya. Dan terbalik, kunut subuh jadi masalah usul. Talafut niat jadi masalah usul. Aduh. Ada fikih-fikih yang itu masuk ke usul. Ya, talafut biniat, mengadzankan mayit di atas kuburan, mentalkin mayit di atas kuburan, itu bukan masalah usul. Ya. Nah, ini kebanyakan orang enggak paham. Ya, sok tahu sih ya, merasa paling ngerti. Ya seperti itu akhirnya. Allah musta'an. Terus lanjut lagi Arka. Dan mereka minta ujian kepada Allah Subhanahu wa taala pada mana yang mungkar sebenarnya. Dikarenakan pendapat-pendapat mereka yang batil. Ya, karena pendapat mereka batil terus merekalah kaum Mu'tazilah. Baik. Lihat di mata. Wal karramiyatu wal kullabiyatu wa nadairuhum. Fahada firaqud dalal. Wa tawaiful bidai wa adanallahu minha. Kelompok berikutnya adalah karramiyah, kullabiyah dan yang setipu dengan mereka, maka inilah sekte-sekte yang sesat dan kelompok-kelompok bid'ah yang semoga Allah melindungi kita dari sekte-sekte tersebut. Nah. Adal, siapa yang belum baca ini? Belum baca terjemah? Hah, Ustaz Abdul Rahman. Ah ini ya, dulu. Yang baca. Siapa? Suhendar mau baca apa mau terjemah? Bilang. Mau nyimak? Hah? Mau nyimak dulu aja. Mau nyimak dulu aja. Ah. Ustami. Oh, Ustaz Abdul Rahman deh baca terjemah diri berarti. Summa qala asy-syarihu rahimahullahu taala al-karramiyatu atba'u Muhammad ibn Karram. وكان يدلو في إثبات الصفات إلى حد التشبيه والتجسيم. الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. Itu langsung diterjemahin aja karomiyah. Kelompok selanjutnya adalah al-karomiyah. Mereka adalah pengikut dari Muhammad bin Karram sebagai papahnya. Wakat dan Muhammad bin Karram ini beliau ya, berlebihan dalam mengitbat, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sampai ya mereka dia mentasbih dan juga mentajzim. Tasbih berarti menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, mentajzim berarti dia itu sampai menjisimkan Allah. Allah itu punya anggota tubuh seperti manusia. Ya. Ini penyimpangan besar. Penyimpangan besar dia dalam masalah iman. Dia menganggap tadi disebutkan iman itu cukup qaul, walaupun tidak meyakini, berarti munafik itu beriman. Nah, ini terus lanjut kullabiyah. Kullabiyatu adba'u Abdillah adba'u Abdillah ibn Sa'id ibn Kullab, wa hadha 'alayhi ghalibul asy'ariyah atau kullu asy'ariyah al-yawm yanfuna ghalib as-sifati wa la yuthbituna illa as-sifati as-sab'i sab'ah illa as-sifati as-sab'ah awil arba'a asyarata kama yaquluna li'annaha kama yaquluna dalla 'alayhi al-'aqlu wa ma 'adaha lam yadulla 'alayhi al-'aqlu wa inna ma dalla 'alayhi as-sam'u faqat hadha madhhabul kullabiyyah. Lanjut terjemahin langsung. Kelompok selanjutnya adalah yang bernama al-kullabiyyah. Mereka adalah pengikut Abdullah bin Said bin Kullab. Nah, ini awalnya Abdullah bin Said bin Kullab mengcounter Mu'tazilah. Ya. Dia mau mengcounter Mu'tazilah ini. Dia menetapkan sifat tapi sebagian aja. Nah, kena pengaruh Jahmiyah. Kena pengaruh kalam, ya akhirnya pakai akal. Ya, karena pengaruh ilmu kalam akhirnya pakai akal. Awalnya dia mengcounter Mu'tazilah. Terus lanjut. Dan ini juga wahada alaih ghalibul asyairah. Dan di atas keyakinan asyairah juga di atas keyakinan. Mayoritas asyairah berkeyakinan dengan keyakinan seperti ini. Nah, atau seluruh asyairah al-yawm. Seluruh asyairah pada hari ini. Nah, yaitu mereka, yaitu, terus. Mereka menafikan kebanyakan dari sifat Allah SWT. Nah, mayoritas sifat Allah mereka nafikan. Tapi tidak semua. Makanya mereka disebut ta'til juz'i, bukan ta'til kulli. Kalau ta'til kulli itu kayak Jahmiyah, ya, atau Mu'tazilah. Ketika Mu'tazilah menafikan seluruh sifat Allah, walaupun Mu'tazilah menetapkan nama-nama Allah, namun Mu'tazilah sebut ta'til kulli. Ya, terus lanjut. Mereka tidaklah menetapkan sifat Allah kecuali sifat yang 7. Nah, ini awalnya ini 7 sifat aja. Atau yang 14. Ah, berkembang jadi 14. Terus jadi 20 itu gimana? Setelah digabung dengan madhab Maturidiyah. Ya, jadi 20 itu setelah digabung dengan madhab Maturidiyah itu bukan pure madhab Asy'ariyah. Nah, Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Abul Mansur Al-Maturidi itu sejaman. Dua-duanya dalam rangka mengcounter madhab Mu'tazilah. Tapi dua-duanya itu berasal dari rahim yang sama. Rahimnya Kullabiyah. Ya. Nah, dua-duanya sejaman, dua-duanya enggak pernah berjumpa dalam satu majelis, enggak pernah duduk di dalam satu halaqah syekh yang bareng gitu. Namun dua-duanya punya visi yang sama, mengkonter Mu'tazilah. Kalau Abu Hasan Al-Asy'ari ma'ruf ya, dia 40 tahun hidup dalam akidah Mu'tazilah karena tinggal bersama bapak tirinya, Abu Ali Al-Jubai Al-Mu'tazili, sampai akhirnya dia pusing dengan madhab itu sendiri dan mendebat bapak tirinya. Bapak tirinya enggak bisa jawab. Ya, akhirnya dia menyendiri selama sepekan. Sepekan kemudian jadwal khutbah dia, dia pakai jubah kayak apa tuh? Kayak jaket gitu, jubah. Terus dia lepas, dia mengatakan saya lepas madhab saya kemarin sebagaimana saya lepas pakaian saya ini. Ya. Nah, mulailah heboh. Heboh di situ. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya Abu Hasan Al-Asy'ari ini hendak keluar dari madhab kalam tapi enggak bisa lepas. Ya, enggak mampu. Ada yang mengatakan dia sudah rujuk ke madhab Imam Ahmad. Artinya madhab salaf, madhab isbat. Ya, madhab isbat. Tapi enggak pure. Enggak pure. Ya. Tapi, cuman aneh juga. Karena beberapa murid-murid langsung beliau. Ya. Itu bermadhab dengan madhab Asy'ariyah yang kita kenal. Makanya tatkala beliau menulis kitab Ibanatul Kubra, buku putih lah gitu ya. Itu kan diingkari oleh Asy'ariyah hari ini. Nah, pengingkarannya itu pun juga bukan kaleng-kaleng ya. Karena murid-murid langsung dari Abu Hasan Al-Asy'ari itu memang ada yang mengisbat, ada yang mengisbat, tapi banyak yang mentakwil juga. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengutip pendapat banyak-banyak murid dari Abu Hasan Asy'ari ini di kitab beliau Darut Ta'arud Al-Aql wa Naql. Ya. Banyak di antara mereka yang mengisbat, namun enggak pure gitu. Enggak pure. Ini permasalahan yang dakik, ya, yang rumit mengenai permasalahan mengenai akhir akidah dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Enggak semudah kita mengatakan, oh ini udah ada buku Al-Ibanatul Kubra. Ya. Ya. Enggak semudah seperti itu. Nah, itu perlu di apa namanya? Teliti lagi. Makanya kalau kita mau menetapkan akidah salaf, ya, saya sendiri malas ngutip dari Abu Hasan Al-Asy'ari walaupun saya ada bukunya. Ya. Buku beliau Maqalat Al-Islamiyyin, Risalah ila Ahli Saghar, ya. Ada. Memang beliau menetapkan di situ. Namun itu diingkari oleh Asy'ariyah. Jadi kita malas untuk mengkontra Asy'ariyah pakai kalam imam mereka yang mereka sendiri mengingkari itu. Nah, mereka menuduh itu dipalsukan. Nah, buku itu sudah makzub. Nah, makzub. Makzub oleh kaum Wahabi. Nah, makanya saya malas. Mendingan ya udah langsung aja dari ulama salaf. Mudah. Dari Rasulullah, udah dari Allah, tafsirnya udah gitu aja. Makanya saya malas ngutip dari dulu kalam-kalam Abu Hasan Al-Asy'ari. Mana ini? Karena di Maqalat Islamiyyin pun, nah ini fasenya beda-beda itu. Ada yang menetapkan, ada yang mentakwil, kayak begitu. Ya. Tabarakallahu fikum. Nah, saya ada bukunya di rumah Maqalat Islamiyyin. Ya, puyeng juga bacanya. Beliau menyebutkan sekte-sekte di situ. Ya. Sekte Jahmiyah, Mu'tazilah beliau sebutkan. Baik, terus lanjut. Sebagaimana yang mereka katakan kaum Kullabiyah, karena sifat-sifat yang tadi, yang 7 atau yang 14, sebagaimana yang mereka katakan, ini masuk di akal, bisa diterima oleh akal. Ada pun sifat-sifat yang lain selain sifat yang 7 atau 14 itu, nah ini tidak bisa ya, diterima oleh akal. Jadi masdar talaki dalam madhab Asy'ariyah adalah akal. Kalau madhab masdar talaki sumber rujukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah sifat Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', enggak ada kias bahkan. Kias itu dalam urusan fikih. Enggak ada kias. Enggak ada kias, enggak ada ijtihad. Ya, Qur'an, Sunnah, Ijma'. Kalau Asy'ariyah akal, sesuai ma'akal isbat. Enggak sesuai dengan akal ditahrif. Itu pun juga ngaco. Mereka menetapkan 7 sifat al-kalam, al-qudrah, iradah, gitu kan? Ya. Setuju aja mereka tetapkan awal-awal. Iradah mereka tetapkan. Ya. Kenapa? Karena sesuai dengan akal. Tapi sifat rahmah mereka nafikan. Padahal di Al-Qur'an dalil tentang sifat rahmah itu lebih banyak daripada sifat iradah. Kenapa mereka nafikan sifat rahmah, sifat mahabbah? Ya. Karena bertentangan dengan akal. Apa yang bertentangan dengan akal? Karena makhluk juga punya sifat rahmah. Loh, bukankah Allah sendiri menyatakan di Al-Qur'an bahwa makhluk juga punya sifat iradah? Ya, minkum yuridu dunya wa minkum yuridu al-akhirah. Ya, kan begitu. Makhluk juga punya sifat iradah. Di antara kalian ada yang ingin dunia, ada yang ingin akhirat. Mereka menetapkan sifat Allah kalam. Walaupun sifat kalamnya nanti beda ya, karena Asy'ariyah menetapkan sifat kalam bila sautin wala harfin, dan kalam tersebut berarti kalam nafsi karena tanpa huruf tanpa suara, berarti kalam telepati karena kalamullah itu azali enggak abadi, udah azali aja dulu Allah mengucap sekali, prok, semuanya itu sekali. Jadi yang Allah ucapkan kepada Jibril, kepada Adam, kepada Nabi Muhammad SAW di peristiwa Mi'raj, kepada Nabi Musa, kepada kita semua di hari akhirat nanti, itu semua telepati. Karena yang tidak ada lagi, tidak ada huruf, tidak ada suara. Nanti juga natijahnya itu ujung-ujungnya. Karena kalau pakai huruf, serupa dengan makhluk. Gitu aja. Nah, itu. Jadi Asy'ariyah pun juga goncang dalam kaedah mereka ini. Apa yang sesuai dengan akal. Ya, padahal tidak ada yang sesuai dengan akal. Karena akal mereka itu tidak mampu menjangkau. Makanya kalau akidah semua sifat itu bukan akal. Ya, madarnya, porosnya itu bukan akal. Karena dia tauqifiyah. Ya udah, dalil. Ya, barakallahu fik. Terus lanjut. Makanya telinganya saja yang menunjukkan di sini adalah pendengarannya saja, padahal bisa diterima. As-sam'u itu innamadalla ali as-sam'u, sam'u itu dalil. Dalil, dalil sam'iyah yang didengar. As-sam'u ada dalil. Ini ya, as-sam'u dalil ini istilah diantara istilah ahlul kalam, tapi udah digunakan oleh ulama ahlus sunnah juga untuk mengkonter mereka sebenarnya. As-sam'u itu maknanya dalil, dalil sam'i. Dalil kan ada dalil sam'i, dalil akli gitu. Dalil sam'i yang didengar, Quran, sunnah yang kita dengar. Dalil akli yang enggak kita dengar tapi yang kita cerna, yang kita pikirkan gitu. Terus dan inilah yang disebut dengan mazhab al-kullabiyah. Nah, terus wa nadhairuhum, dan yang serupa dengan mereka. Wa nadhairu hadhihi al-firqi li'annahu innama ja'a binamadhij faqat. Wa illa fal-firqu kathiratun wa tahduthu firqun wa tatafarra'u kama qala sallallahu alaihi wasallam sallallahu wasallam sataftariqu hadhihi al-ummatu ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidatan qalu hadhihi usulul firqi wa illa fa tasha'ab wahidatan. I'rabnya apa, Raymond? Wahidatan kulluha fin nari illa wahidatan. I'rabnya apa, Raymond? Mustasna, masya Allah. Karena kalimatnya tam dan mujab, ya. Kalimatnya sudah tam. Kulluha finnar, ya, tam, mujab. Disebutkan mustasna minhunya, tidak diawali oleh nafyun. Ya. Maka setelah illa tidak lain kecuali dia mustasna mansub, ya, wajib mansub. Terus. Wa illa fatasha'ubatuha. Tasha'ubat, ainnya tasdid, ya. Tasha'aba ya tasha'abu tasha'uban tasha'ub, ya. Terus wa illa fa tasha'ubatuha wa tafarruqatuha aktsaru min 73 walakin hadhihi usuluha. Nah, tadi yang baca siapa, terjemahin gantian sini, yang baca tadi Raymond, ya. Wah, Raymond, terjemahin Raymond. Apaan? Gorib, mana gorib? Mana yang gorib? Yang gorib alien, baru gorib. Nadhairu hadhihi al-firaqi, yang serupa dengan sekte-sekte ini. Karena mereka datang dengan li'annahu innama ja'a. Bukan gitu, karena yang disebutkan tadi itu ja'ah, yaitu datang disebutkan sebagai namadid saja. Namadid itu jamak dari an-muzaj. An-muzaj. Apa, Raymond? Contoh-contoh saja. Sampel-sampel aja. Ya, jadi yang disebutkan di atas, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, itu cuman namadid. Ya. Sampel aja. Terus? Tidak, maka enggak gitu. Akan tetapi kelompok ini banyak. Loh, kalau tidak disebutkan sebagai sampel, maka firaq itu, sekte-sekte itu kathiratun, sangat banyak. Terus dan sekte-sekte ini terus ada baru tahdusu firaqun wa tatafarra'u. Sekte-sekte ini tahdus, terus bermunculan. Sekte-sekte seperti ini terus bermunculan dan berbeda-beda. Tafarra, bercabang-cabang. Ya, tafarra, bercabang-cabang dia. Ya, dari Asy'ariyah aja bercabang-cabang dalam masalah iman. Dalam Asy'ariyah aja berbeda-beda, bercabang-cabang dalam masalah takdir. Ya. Dalam Asy'ariyah aja berbeda-beda dalam masalah sifat. Asy'ariyah mutaqaddimin dengan mutaakhirin itu beda. Terus lanjut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, ahli sunnah wal jamaah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kitabut Tauhid di Masail, di Paedah, itu menyebutkan 73 ini enggak termasuk Jahmiyah dan Syiah. Ya. Imam Bukhari juga menyebutkan demikian di kajian kita waktu itu, Khalqu Af'alil Ibad. Ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang diambil dari Imam Bukhari. Dari 73 ini, Rafidah dan Jahmiyah enggak masuk. Berarti Rafidah dan Jahmiyah itu apa? Kufar. Orang kafir. Memang bukan Islam. Jahmiyah dan Rafidah. Ya, Jahmiyah pendapatnya kayak tadi, iman itu cukup ma'rifah. Cukup ma'rifah, mau ngapain kayak, mau nyembah apa kayak, yang penting kenal Allah, enggak kafir. Tapi bukan Islam kayak gitu. Hatta Nasrani, kenal Allah enggak Nasrani? Kenal Allah. Mereka nyebutnya Bapa di surga Allah. Bahkan mereka nyebut Tuhan Bapa, Yesus Tuhan Anak. Kenal Allah enggak? Oh, itu enggak kafir berarti. Mana ngeri itu. Apalagi Rafidah. Mereka menganggap hadis-hadis Nabi itu batal semua. Kenapa? Karena dibawa oleh orang-orang kafir. Oleh para sahabat. Kalau gitu ditolak. Ya, kata Imam Ahmad aja mentafsirkan ayat faliyah dari ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adabun alim. Imam Ahmad kan bertanya, mahiyal fitnah? Al fitnah ya asyirk. La'allahu idza radda ba'da qawlihi sallallahu alaihi wasallam ayaqa'a fi qalbi ayaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayf fa yahlik. Kata Imam Ahmad begitu. Ya, kenapa disebut fitnah? Itu fitnah syirik karena apabila seorang menolak sebagian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, ya, maka kalbunya itu akan menyimpang, dia akan binasa. Itu sudah syirik menolak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Syiah nolak semua hadis Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim ditolak semua. Enggak ada yang diterima sama mereka. Allah musta'an. Ya. Terus lanjut. Mereka mengatakan ini adalah fondasi dari sekte mereka. Qalu ini siapa yang para ulama menyatakan hadihi usulul firaq. Jadi yang 73 itu, kan 72 ya, ila wahidah cuma satu. Berarti yang 72 itu itulah dasar-dasar dari sekte-sekte tadi. Nanti nyatanya kan kelompok Islam itu sekte-sekte ini kan macam-macam ya. Kalau Ahmadiyah jangan dianggap ya. Walaupun mau diafirmasi oleh Menak. Ahmadiyah itu bukan Islam. Siapa yang anggap Ahmadiyah Islam ya murtad dia. Kecuali dia orang yang enggak tahu ya. Ahmadiyah dipikir Ahmadiyah kayak Muhammadiyah gitu kan. Dia enggak tahu hakikat Ahmadiyah. Dia enggak ngerti, kecuali dia udah tahu hakikat Ahmadiyah, punya nabi baru. Maka dia kafir. Maka Ahmadiyah kafir. Kalau ada orang menyatakan Ahmadiyah tidak sesat, kafir dia, murtad dia. Ya, murtad dia. Itu dia murtad. Baik. Nah, sekte-sekte yang bermunculan nih. Kayak Khalifatul Muslimin tuh yang di Lampung pakai topi ijo-ijo. Tahu enggak tuh? Di Pekayon banyak itu. Ya, di Lampung. Ini orang Lampung, Rey. Tahu enggak? Khalifatul Muslimin. Ah, enggak gaul. Di Lampung pusatnya, ketuanya ya Baraja, siapa namanya? Abdul Qadir Baraja. Nah, Abdul Qadir Baraja, khalifahnya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Indahum ya. Nah, itu dia cabang dari apa? Khawarij. Apalagi sekte-sekte apalagi itu cabang-cabang kan banyak sekte-sekte. Nah, jadi yang 72 itu induk semangnya. Ya, hadihi usulul firaq. Ini induk semang dari sekte-sekte tersebut. Terjemahin induk semang. Terus lanjut, Raymond. Akan tetapi kenyataannya mereka ini bercabang-cabang. Cabang-cabangnya dan tafarruqatuha sekte-sektenya. Sekte-sektenya lebih banyak dari 73. Tetapi inilah induk semangnya. Asyallah. Ya, dibaca matanya kemudian dibaca syarahnya. Siapa tadi yang baru terjemah doang? Revi ya? Baru baca. Siapa Nugraha? Tadi baca. Siapa yang belum? Oh ya, Isan. Baca matanya Isan. ila imamin fi furu'i dini katawakifil arba'i falisa bi madmumin. Ini penting ini ya. Jangan sampai antum anggap mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali itu firqah juga. Nah, wa amma binisbati ila imamin, adapun yang berkaitan dengan imam fil furu', fi furu'iddin. Kalau usuluddin akidah, kalau furu'uddin fikih. Nah, yang berkaitan dengan imam dalam masalah fikih, semisal ta'if al-arba', ya kelompok yang empat, mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, falaisa bimadmumin. Itu enggak tercela. Ya, enggak tercela. Jangan antum bilang itu bid'ah. Ya. Ini ngaco ini. Kalau bid'ah ulama, ada ustaz memang yang bilang itu bid'ah terbesar bermadzhab. Itu keliru. Enak aja bid'ah. Loh, ulama semua bermadzhab kok. Ya, semenjak Imam Abu Hanifah semuanya bermadzhab semua. Ya, yang enggak bermadzhab siapa? Yang selevel dengan imam. Makanya di berbagai kitab, semisal di kitab Raudhatun Nadhir dan yang lainnya, kalau mustahid la yajuz ayyukalida ghairah. Kalau mustahid itu enggak boleh taklid kepada yang lainnya. Kenapa? Karena dia mampu melahirkan hukum dari dalil yang dia tahu. Ya, dia karena punya perangkat untuk mengetahui dalil. Jadi ngerti ini dalil muhkam atau mutasyabihat. Nasikh atau mansukh, am atau khos, mutlak atau muqayyad, nas atau zahir. Dia tahu wajhul istidlal dari dalil tersebut. Dia tahu bagaimana beristinbat dengan dalil tersebut. Nah, yang kayak gini enggak boleh taklid. Ini mustahid mutlak. Kemarin di kajian kita kitab tauhid, saya bacakan dari Syekh Shalih Fauzan di Iyanatul Mustafid, empat golongan manusia. Masih ingat enggak? Ada mustahid mutlak, ada mustahid madhabi. Mustahid madhabi aja dia bukan mustahid mutlak. Ya. Dia tetap menginduk kepada imam, namun dia tidak terpaku kepada perkataan imam. Namun dalam masalah usul dia menginduk pada imam. Kalau dalam mazhab Syafi'i, misal Imam Nawawi, ya. Dalam mazhab Maliki, Imam Ibn Abdul Bar, ya. Barakallahu fikum. Dalam mazhab Hanbali banyak ini, ya. Ya, banyak Ibn Qudamah Al-Maqdisi, Ibn Rajab Al-Hafidh, ya. Barakallahu fikum. Yang selain dari itu, maka dia orang awam. Dia enggak bisa beristihad. Dan mentarjih itu bagian dari istihad. Ini orang awam mau tarjih. So istihad. Tarjih menurut saya. Ini kan ngaco ini. Ini ngaco ini. Ini ya keliru ya. Akibat tidak belajar fikih dari dasar kayak begitu. Ya, terus lanjut. Qala Syarif hafizallahu ta'ala al-intisabu ila syakhsin usuluddini ghairi rasuli sallallahu alaihi wasallam hada la yajuzu wal muradu bi usuluddini al aqidatu khabar itu kan mubtada'nya murad terus bi anna al aqidata tauqifiyyatun la majala lil ijtihadi fiha wa innama yattabi'u fiha ad-dalila min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fala majala lil-ikhtilafi fiha wa lihada lam yakhtalif fiha as-salafus salihu wa lam man ja'a ba'dahum mimman tabi'ahum lam yakhtalifu fil aqidati li anna al-aqidata tauqifiyyatun mabnaha ala taslimi wal inqiyadi bima jaa fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fala imatu lam yahtalifu fil aqidati la imatu tabiina wala imatu man jaa wala imatun man jaa ba'du. Oh, mannya ini man apa? Mausul ya, berarti aimatunya mudhaf. Man mausulnya itu fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Terus wala immatu man jaa ba'duhum. Ba'dahum. Wala immatu al-arba'atu rahimahumullahu lam yakhtalifu fil aqidati. Al-aqidatu laysat majalan li-ikhtilafi wala lil-ijtihadi wa man ijtihadati. Wa man khalafa fiha fahuwa dhallun. Ah. Baik. Ha, repi terjemahan repi. Menisbatkan diri kepada seseorang pada usul din selain pada Rasulullah SAW ini tidaklah boleh. Nah, enggak boleh menisbatkan diri dalam usuluddin, dalam akidah. Ya, terus? Dan yang dimaksud dengan usuluddin adalah akidah. Perkara akidah. Terus? Nah, perkara akidah ini sifatnya itu tauqifiyah. Tau, kalau tauqifiyah itu berarti dalil ya. Tidak ada peluang, ya, tidak ada peluang untuk istihad pada masalah akidah ini. Dan hanya pada masalah akidah ini itu hanya sebatas mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Terus? Maka tidak ada peluang untuk ikhtilaf, untuk berbeda-beda dalam akidah ini. Maka oleh karenanya para salafus soleh tidaklah berselisih pada masalah akidah ini, dan tidak juga orang-orang yang datang, ulama-ulama datang setelah mereka yang mengikuti mereka ini. Salafus soleh, mereka itu para imam tadi tidak berselisih dalam perkara akidah, karena akidah itu sifatnya tauqifiyah yang dibangun atas berserah diri, ya, atas dasar taslim, ya, berserah diri dan taat kepada ketundukan, tunduk terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Maka para imam tidak ada perselisihan dalam hal akidah. Tidak imam-imam dari kalangan tabi'in, dan tidak juga imam-imam yang datang setelah mereka. Dan tidak juga imam yang empat. Nah, kalau imam yang empat ada sebenarnya perselisihan. Tadi sudah kita sebutkan. Tadi sudah disebutkan dalam, yaitu mazhab siapa? Hanafi. Dalam masalah apa? Dalam masalah iman. Ya, satu poin itu aja. Dalam masalah akidah itu aja. Mazhab Hanafi dalam masalah iman. Ya, yang lainnya sama semua. Yang lainnya. Ya. Enggak ada itu Imam Syafi'i itu Asy'ariyah. Lu gimana ceritanya Imam Syafi'i Asy'ariyah? Imam itu Abdul Hasan Al-Asy'ari itu baru hadir dengan mazhabnya 100 tahun lebih setelah Asy'ariyah wafat. Kok bisa Imam Syafi'i disebut Asy'ariyah? Ini pernah ada yang ngomong kayak begini. Siapa itu namanya? Idarham. Idarham, tahu Idarham? Penulis trilogi buku, ya. Ya, kayak gitulah yang ngejek-ngejek Wahabi. Ya. Dia bilang bahwasanya Imam Syafi'i itu Asy'ariyah. Imam Syafi'i itu lah wafat tahun 205 Hijriah. Imam Syafi'i lahir ketika Imam Abu Hanifah Umar bin Tsabit wafat 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun itu. Tahun 205 Hijriah, Imam Syafi'i hanya berumur 55 tahun. Di Mesir Imam Syafi'i wafat setelah hijrah dari Baghdad ke Mesir. Ah, di situlah beliau berjumpa dengan murid-murid beliau yang brilian, ya, di antara yang paling terkenal Al-Muzani, Ar-Rabi dan yang lainnya. Ya. Abu Hasan Al-Asy'ari lahir menjelang akhir abad 2 itu. Abad 2, tahun 200-an Hijriah. Terus beliau muncul madhabnya, ya, tahun 300-an Hijriah, tahun 350-an Hijriah. Baru itu muncul madhabnya. Hah? Kok bisa kayak gitu, ya? Imam Syafi'i berakidah dengan orang yang baru hadir, nanti madhabnya muncul 100 tahun kemudian. Hah? Ini sama kayak ada yang bilang Ibnu Taimiyah Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kapan? Ibnu Taimiyah kapan? Ini ajib ini. Nah, jadi Ibnu Taimiyah bermadzhab dengan seseorang yang baru hadir 500 sampai 600 tahun silam. 600 tahun mendatang. Baru Ibnu Taimiyah bermadzhab dengan itu. Ini kan ngaco. Hah? Sekalian aja mau itu bilang Rasulullah dulu Asy'ari gitu. Sahabat Abu Bakar tuh Asy'ari. Kalau Umar bin Khattab Maturidi, sekalian aja ngomong kayak begitu. Biar kita tempeleng berjamaah. Allah musta'an. Ini kan ngaco ini. Ya, jadi semua mazhab, imam-imam mazhab enggak ada yang berakidah dengan Asy'ari, enggak ada yang berakidah dengan Jahmiyah, enggak ada yang berakidah dengan akidah Khawarij, Murji'ah, enggak ada. Kalaupun ada, Murji'ah tuh fuqaha. Ya, enggak kayak Murji'ah Jahmiyah. Enggak kayak Murji'ah Asy'ariyah, beda ya. Nah. Jadi dalam masalah sifat sama semua para imam. Ya. Terus lanjut. Para imam-imam tadi tidak pernah berselisih dalam masalah akidah. Karena akidah itu tidak ada peluang, tidak ada kesempatan baginya di dalamnya itu adanya perselisihan, dan tidak boleh juga ada ijtihad dalam akidah. Barang siapa yang menyelisihi akidah itu berbeda dengan akidah para imam, maka dia adalah orang yang sesat. Sampai sini ya. Terus dibaca berikutnya. Amar, baca Amar. إنما الاختلاف يقع في مسائل الفروع وهي مسائل الفقه العلمية العملية لأن مدارها على الاستنباط والاجتهاد ونحن مأمور بالاجتهاد في مسائل الفقه والنوازل التي تنزل والحوادث التي تحدث Nahnu ma'murun apa antum jadi fiha wa ma'rifatu hukmiha bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam li'annaha lam yanussu 'alaiha atau lam yunassa. Ini lebih enaknya lam yunassa. Terus ammal mansusu 'alaiha fa hadhihi laysa fiha kalamun تحريم الربا وتحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم المسكرات وتحريم قطعية الرحم هذه منصوص عليها لا تحتاج إلى اجتهاد ومجالها التسليم هناك نص على حكمها ليس لنا مجال فيها. طيب ترجمكان sini. Fitra. Perselisihan adalah terjadi pada masalah-masalah furu' atau masalah-masalah cabang, yaitu masalah-masalah amalan fikih. Karena porosnya adalah pada istinbat pemegang dan ijtihad. Istinbat itu berarti mengerahkan kemampuan untuk dari dalil untuk menyimpulkan sebuah hukum. Gitu ya. Dan beristihad. Terus ini berarti tugasnya para mujtahidun. Ya. Bahkan ustadz kita yang paling top sekalipun enggak bisa beristinbat, beristihad seperti ini. Ini para mujtahidun. Ya, terus lanjut. Dan kita diperintahkan dengan istihad pada masalah untuk beristihad pada masalah-masalah fikih. Nawazil itu permasalahan yang kontemporer ya. Dan pada permasalahan kontemporer yang baru muncul. Yang baru muncul. Dan hawadis, permasalahan-permasalahan yang baru. Permasalahan baru yang juga baru ada. Kita diperintahkan untuk berijtihad pada masalah-masalah tersebut. Dan mengetahui hukum-hukumnya dari pada kitab Allah dan sunat. Karena yang seperti itu tidak terdapat ketetapan nasnya. Kayak misalnya hukum apa namanya GoFood gitu ya, GoPay, mana ada di zaman salaf GoFood. Ya, ini kan nawazil ya. Ya, yang seperti ini perlu ijtihad. Siapa yang berijtihad? Yang ahlinya mengetahui usul fikih. Mengetahui fikih, ya, terutama bab pembahasan riba Kitabul Buyu', ya, dari madhab yang dia pelajari, dia mengetahui usul fikih dengan tajam, mengetahui maqasid syariah, mengetahui qawaid fikih, ya, baru dia beristihad di sini. Yang enggak ngerti masalah ini enggak usah ikut-ikutan ngomong. Ini enggak semuanya ngomong. Ada yang bilang GoFood itu riba, yang lain sok bantah. Yang sok bantah ini siapa? Dia pernah belajar di mana? Masalah qawaid fikih, usul fikih belajar di mana? Dia dengan siapa? Kitab apa yang dipelajari? Sampai kitab mana? dan ngerti enggak yang dipelajari. Maqasid syariah dia pernah belajar apa enggak? Jangan ikut-ikutan ngomong. Kalaupun kita enggak serak, kita diam aja udah. Ya, kita bingung gitu, kita mencari tahu lagi. Ya, jangan terima juga fatwa orang-orang yang juhala cuma menampakkan uqala. Ya, menampakkan diri sebagai ulama uqala. Padahal dia enggak punya kapasitas untuk berbicara situ. Yang berbicara yang punya kapasitas. Ya. Nah, kita pernah saksikan ya. Ada ustaz, misal Ustaz Erwandi, ya mungkin dia punya kapasitas di situ. Bilang golput. Riba, yang lain bantah semua. Kita lihat yang bantah-bantah itu yang enggak punya ya, sejarah dirosah fikih, usul fikih, qaid syariah yang jelas. Pakai perasaan jangan-jangan ngebantahnya. Baperan. Baperan ini bawa perasaan. Masa haram gitu. Masa riba. Lu kok pakai masak mesek. Nah. Ya pakai ilmu. Bantahnya gitu pakai ilmu. Yang ngomong ini yang punya biografi jelas dalam masalah dirosat fikih, usul fikih, kuat fikih, maqasid syariah. Fikih tentang buyuk, fikih tentang kitab riba, dia pelajari di hadapan gurunya yang jelas, itu baru kita percaya. Kalau enggak jelas yang biografi orang kayak begini, enggak usah dengerin. Walaupun kita enggak serak gitu dengan fatwa Ustaz Erwandi misalnya. Ya udah, kita tawakuf dulu aja. Kalau punya kesempatan tanya ke Masih. Ya. Jangan dengerin orang-orang yang enggak jelas rimbanya di mana dia. Ya. Makanya saya sendiri kalau ditanya fikih muamalah, saya enggak mau jawab. Kecuali yang saya tahu ngutip dari orang. Karena cekak makrifat kita dalam maqasid syariah. Nah, saya pernah ikut belajar maqasid syariah 2 kitab. Cuman kan enggak seberapa. Ya. Mesti jelas dia mengetahui dirasat ilmu kitabul buyuknya, ya, bab ribanya dia paham seluk-beluknya. Apalagi kalau dia sudah mengetahui perbandingan mazhab di pembahasan kitab riba dan kitab buyu, ini bagus. Baru dia ya dia tahu gitu. Kalau enggak jangan. Apalagi dari orang-orang yang enggak jelas rimbanya dia di mana dalam bab ini. Ya. Nah, ini yang kayak gini-gini baru kita diperintahkan untuk beristihan. Kita di sini maksudnya ada fardu kifayah ya. Ada orang yang mampu. Oh, enggak ada yang mampu gimana nih? Bisa dosa semua kita nih, enggak ada orang yang mampu. Makanya kalau ada orang yang mampu itu alhamdulillah ya, menggugurkan fardu kifayah kita. Ya, ada yang mampu itu. Yang ada mampu kayak gini kita hargai ya. Ya walaupun mungkin ya namanya orang salah ya pasti banyak salah ya. Ya, mungkin beliau terlalu berlebihan, ada yang terlalu ya, menggampangkan, ya biasa kayak gitulah. Ya, namun yang kayak begini itu kita bersyukur menggugurkan fardu kifayah kita. Ya, terutama itu kan masalah nawazil yang cuma muncul di negeri kita. Mana ada di Saudi gopay. Masih ditanya, ya yes, saya mahuk mau gopay. Apa gopay? Nah kan, baru kita jelasin dulu. Nah, capek ngejelasinnya. Saya sendiri, masalah gopay, saya sendiri gak punya tasawur yang lengkap gopay. Gak tahu saya itu gopay. Makanya kalau ketika saya pesan Gojek, Pak bayar pakai GoPay aja. GoPay apaan sih? Apaan sih GoPay? Saya sendiri nggak paham masalah GoPay. Ternyata nyimpen duit gitu. Saya sendiri nggak ngerti gitu. Bayar pakai GoPay nggak Pak? GoPay apaan? Kan sekarang kalau mau bayar itu ada GoPay ya. Anak aja nggak paham. Pinteran juga harga. Makanya belanja mulu dia. Kalau di sini ada paket pasti harga. Paket harga bur. Aduh. Terus lanjut. Adapun permasalahan-permasalahan yang ada nasnya, maka tidak boleh berpendapat lain pada masalah tersebut. Ah, tidak perlu ada pembahasan lagi di situ. Terus? Seperti pengharaman riba atau haramnya riba, haramnya zina. Haramnya khamar, haramnya hal-hal yang mabukan. Nah, hal yang mabukan sini narkoba ya. Semuanya, tidak ada lagi tuh peluang. Oh, ini ganja mau dilegalkan, nggak bisa. Lo kan ganja itu buat bumbu enak lo. Opium, opium itu bahan baku untuk apa? Kokain. Dia itu digunakan di rumah sakit untuk membius pasien. Pasien kalau mau dioperasi, antum kan mesti dibius. Raymond mau dioperasi masa dipotong perutnya di black, perutnya hidup-hidup. Gimana ceritanya yang mau di black hidup-hidup? Enggak kan? Dibius. Biusnya itu apa bahannya? Opium. Nah yang seperti ini legal. Tapi kalau digunakan untuk apa namanya? Untuk kokain, haram. Ya, jadi terlarang. Sama kayak ganja juga. Katanya buat bumbu masak. Ya, selama bisa dibuat memabukkan, gak boleh kayak gitu. Ya, beda nanti dengan anggur. Anggur ya memang zatnya halal. Terus itu dipermentasi jadi anggur. Ya itu aja yang iseng gila dia. Jelas-jelas anggur enak diminum, malah dipermentasikan. Nah, itu kan malah bikin mudorot. Ya. Mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, terus lanjut. Dan haramnya memutus silaturahmi, hal ini tidak pantas padanya. Tidak membutuhkan kepada ijtihad. Dan pada asal kita harus berserah diri. Ini yang seperti ini, maklum minadin bidarurah ya. Wajibnya sholat, haramnya riba, haramnya zina, haramnya mencuri. Ini maklum minadin bidarurah. Siapa yang mengingkari ini kufur. Ya, terus lanjut. Terdapat nas-nas pada hukum-hukum tersebut. Tidak ada bagi kita peluang untuk berselisih pada kepadanya. Baik. Nah, sekarang al-mabahis nassallahu alaiha. Pembahasan-pembahasan yang Allah telah tetapkan. Fadol, berikutnya dibaca sini. Fikri, tadi belum baca ya? Ya. Ustaz, isi dua, Ustaz, mau antar kakak kontrol. Eh, Fadol. Allah syarif rahimahullah ta'ala mubahatu nafsallahu alaiha ahallallahu al-bay'a al-bay'u laysa fihi majalun lil ikhtilafi di anna allaha nafsa ala hallihi ala hillihi wal aslu fil asya'i al-ibahatu salam illa ma dalla dalilu ala manhihi min al-kitab wa sunnati wa majalul fuqaha'i wa majalul mujtahidina fil masail fa'iyati allati lam yunassu ala hukmiha wa li hadha ikhtalafu wa li dhalika ikhtalafu ijtihadatihim wa takawwanat fi dhalika al-madhahibu al-arba'atu madhhabu Abi Hanifata wa madhhabu Malikin wa madhhabu Syafi'i wa madhhabu Ahmad bima'na anna kulla wahidin min ha'ula'il a'immati lahu tariqatun fil ijtihadi wal istinbati wa kulluhum yaksidu al-haqqa wa yaksidu al-dalila. Baik, terjemahkan sini. Nugraha, udah terjemahin belum? Belum. Ayo, terjemahin. Sekarang, pada pembahasan-pembahasan yang telah ada ketetapan nasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Idza tasaba ahadukum, kata Nabi itu. Nah, kalau salah soal dia ngelihat, muap. Falyaruddu mastata'. Tutup semampunya. Setan tertawa. Terus Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli. Dan pada jual beli ini sudah tidak ada lagi pembahasan, sudah tidak ada lagi ruang untuk ikhtilaf, ruang untuk kita perselisihan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan akan kehalalan jual beli. Dan hukum asal pada segala sesuatu itu mubah, boleh-boleh saja, kecuali pada sesuatu yang terdapat dalil akan keharaman perkara tersebut dari Al-Quran dan Sunnah. Dan adanya ruang bagi para fuqaha dan dan para mujtahid itu hanya pada ruang, itu hanya ada pada permasalahan far'iyah, furu', yaitu masalah fikih yang memang di situ belum ada tetapan nas akan terkait hukumnya. Oleh karenanya mereka para mujtahid, para ulama tersebut berselisih dengan istihad mereka masing-masing. Ada yang bismillah dijarkan, ada yang disirkan. Kalau baca sholat jahriyah, ada yang kunut, ada yang enggak kunut, ada yang niatnya dilafatkan, ada yang enggak, ada yang sekedar istihdar dalam madhab Hanbali, ya. Ada yang dianjurkan enggak disunahkan, apalagi diwajibkan, hanya dianjurkan untuk dilafatkan madhab Syafi'i. Ya, ada yang sekedar niat enggak mengucapkan, itu kan istihad semua. Ya. Terus lanjut. Sehingga dari perbedaan-perbedaan tersebut terbentuklah 4 mazhab yang kita kenal sekarang. Sebenarnya mazhab banyak ya, mazhab Imam Auza'i. Kenapa Paris? Hah? Kenapa nyelek temannya? Enggak. Enggak ada apa-apa. Kok nyelek sendiri? Ada apaan Paris? Lo enggak ada apa-apa, orang gila antum, orang dicolek-colek. Enggak ada apa-apaan, stres apa? Masa demen sama Fikri? Hah? Kenapa Paris? Iseng gitu nyolek. Geli banget. Aduh. Acau ini. Terus lanjut. Seperti madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Yaitu maksudnya, bahwasanya masing-masing dari mereka para ulama tersebut mereka memiliki metode tersendiri dalam ijtihad dan dalam penyimpulan hukum. Dalam beristinbat. Terus? Dan mereka semua itu menginginkan kebenaran. Yang mereka inginkan itu dalil. Ya, mereka menginginkan dalil, artinya beramal ingin dengan dalil gitu. Terus baca siapa? Ray, udah tadi terjemah ya? Ah, baca. Hah? Baca udah terjemah belum? Siapa? Si Arga. فإنه يجتهد حسب طاقته ولا يقلد أحدا إنما تقليد للعام والمبتدئ أما العالم المدرك فهذا يجب عليه أن يجتهد وما يتوسل إليه اجتهاده يقبل به فإن أصاب فله أجران أجر الإصابة وأجر الاجتهاد وإن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد ويغفر الله له الخطأ. طيب نيكو ترسل نيكو. ولكن لا يجوز لنا أن نتبعه على هذا. تدري نيكو باشا بترجمة. ترجمة. ترس. على هذا الخطأ هذا الاجتهاد محمود والاختلاف فيه ليس مذموما لأنه natijatu ijtihadin wa talabun lil haqqin la natijatu hawan amma idha kana al ikhtilafu natijatan hawan wa syahwatin fahada la yajuzu yakni anna insana la ya'khudhu ila ma yuwafiqu hawahu aw raghbatahu hadha madmumun amma in kana indahu ahliyatun ilmiyatun wa qudratun alal bahsi wal taqsi. Apa ini? Ini kosakata ini juga saya belum tahu. takhassi, meneliti ya. Takhassi ya. Takhassi, meneliti, meneliti. Terus fa'innahu yajibu alaihi al-ijtihadu wa la yuqallidu ghayrahu li ya'rifa al-hukma bi nafsihi aw yuqarib aw yuqariba. Baik. Ah. Terjemahin yang pertama sini. Paris. Ini yang berilmu yang maksudnya sudah mampu beristihad, beristinbat, mustahid. Ya. Untuk bertaklid pada yang selainnya. Nah, jadi kalau dia sudah mustahid, enggak boleh taklid. Makanya jangan ditanya Imam Syafi'i madhabnya apa. Loh, oleh Imam Syafi'i ngapain pakai madhab yang lain? Dia sudah beristihad. Apalagi Abu Bakar madhabnya apa? Sahabat, ini kan mereka ma'rifah, punya ma'rifah. Ini pertanyaan aneh seperti ini. Ya. Ini sudah dibabat habis kan kayak begini oleh Ibnu Rajab. Di kajian kita waktu itu. Masih ingat gak? Hah? Apa kajian kita waktu itu? Hah? Taib arad ala manittaba ghaira madahib al-arba'ah. Itu. Bantahan terhadap orang yang mengikuti selain empat madhab. Siapa itu yang nulis? Bukan kaleng-kaleng tuh. Ustadz siapa? Ustadz Ibnu Rajab al-Hafidh al-Hanbali. Kalau mau disebut ustadz biar lebih dibantah. Tafadol, bantah itu Ibnu Rajab. Ya, terus lanjut. Selama dirinya mampu untuk mengetahui dalil. Ha. Dan mencari hukum-hukumnya. Apa? Selama dia ma'indahu, dia memiliki tamakkun, kemampuan untuk mengetahui dalil dengan dirinya sendiri. Ya. Mencari hukum. Wal bahas, dia mampu membahas, mengkaji ya, hukum. Fa'innahu yajtahidu. Maka di iya maka dirinya berjihad sesuai kemampuannya. Terus dan tidak bertaklid pada yang selainnya. Terus bahwasanya taklid itu hanya untuk orang awam, orang yang baru belajar ilmu. Adapun orang yang berilmu yang mengetahui dalil-dalil, maka wajib untuk berijtihad. Dan apa yang telah didapatkan dari ijtihadnya, maka dia beramal dengannya. Apabila dia benar, maka dari ijtihadnya, maka dia mendapat dua pahala, yaitu pahala kebenarannya dan pahala ijtihadnya. Pahala benar ijtihad dan pahala ijtihadnya. Terus? Apabila dia salah, maka dia mendapat satu pahala, yaitu pahala ijtihadnya. Dan Allah mau mengampuni kesalahannya dalam berijtihad. Tetapi kita tidak boleh mengikuti kesalahan yang dilakukan olehnya. Taib. Nah, maka ijtihad ini yang terpuji, yang terpuji. Baik, siapa lagi yang belum terjemah? Baca. Ah? Atau ah gantian sekarang, Ray, ayo. Oh, ini belum baca ya? Oh ya, udah dah. Terus dan selisihan dalam hal ini itu bukanlah celah. Ya, karena poin dari istihad adalah mencari kebenaran dan tidak dimaksudkan untuk hawa nafsu. Adapun apabila perbedaan itu maksudnya untuk tujuannya itu adalah hawa nafsu, maka ini tidak diperbolehkan. Baik, mana sih? Dan di mana ada? Amma idakana idakana ikhtilaf nanti jatuh. Kadapun kalau persisian itu nanti jatah hawan hanya karena ya, hasil dari hawa nafsu atau syahwat, ya, mereka ini nggak boleh. Terus? Ya, ini yaitu seorang manusia itu nggak. Seorang manusia, yaitu seseorang tidaklah. Tidak mengambil. Kecuali. Kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsu ini. Atau rukbatah. Atau dengan keinginannya. Ambisinya. Hari ini madhab yang enak-enaknya doang diambil ya, gitu ya. Giran mau nador madhab ya zohiri, giran mau nikah akad pakai madhab Hanafi ya. Nador madhab zohiri, nikah madhab Hanafi ya, enak bener ya, bener-bener dah luar biasa di sini. Terus pas istrinya lahiran, nifasnya pakai mazhab Hanbali. Enak bener dia. Pokoknya 40 hari mau nifasnya masih ada mau enggak, 40 hari. Habis itu siap untuk produksi lagi gitu kan. Wah, enak bener dia. Ini nih yang kayak gini nih yang rusak ya. Terus ini hakikat tarjih yang orang yang bukan mustahid kayak gini. Dia bukan mustahid, sosok tarjih. Akhirnya dia cari yang paling enak tuh. Nah, ini yang paling kuat. Padahal dia sendiri gak ngerti wajul istidlal ya. Jangankan level awam ya, kita pernah diskusi sama ustad. Ini ustad, wajul istidlal ini apa ustad? Gak ngerti dia. Ini ustad, wajul istidlal dari suatu dalil yang dia bilang, ketika dia menyimpulkan hukum wajul istidlalnya apa, dia gak tahu. Itu level ustad, gimana orang awam ya. Kita ini kan awam semua, gaya aja. Udah ngaji, emangnya ngaji natijahnya apa? Nah, kita ngaji ini ya, cuman berubah casing kok. Ya gak? Ya, nunggu jenggot ke bawah, celana naik ke atas, gitu aja kok. Isinya sama aja ya, cuman tahu no bid'ah nih gak ini sunnah. Gitu aja, no syirik gak syirik. Ya itu lumayan lah bikin selamat. Artinya itu cuman dasar banget. Tapi mengenai konklusi dalil, wajud istidlal, mana paham gitu. Ya. Ada yang seumur hidup gak pernah belajar maqasid syariah, gak pernah belajar tarikh tasyri. Yang kayak gini mau gimana? Coba. Qawaid fikih, usul fikih, boro-boro. Ya. Satu buku fikih pun gak pernah khatam seumur hidup. Lu gimana? Mau jadi pentarjih? Ini keajaiban dunia yang keberapa ini? Allah Ustaz. Satu buku fikih pun yang dasar-dasar gak pernah ditamatin di majelis ya. Kok bisa mau tarjih? Apa yang tarjih? Ini yang lebih kuat. Lebih kuat, apa yang lebih kuat? Bis kuat. Allah Ustaz. Terus saja, Trey. Walaupun jika seorang itu memiliki ya kemampuan, kemampuan ilmiah ya, dia memiliki kemampuan untuk membahas, mengkaji dan takosi apa namanya, meneliti. Maka wajib atasnya ijtihad beristihad. Maka jangan atasnya, maka wajib bagi dia untuk beristihad. Dan tidak bertaklif pada selain. Ya, terus untuk agar mengetahui hukum dengan agar dia sendiri mengetahui hukum. Dengan diri sendiri atau yang mendekati kebenaran. Ya. Ini kita sisakan untuk khataman ya. Karena khataman itu dimulai ya berakhir buku ini halaman 252. Nah, ini kita sudah masuk halaman 256. Hah? Ya, artinya kita khataman terhitung di situ. Askilah itu udah di luar buku. Askilah insyaallah kita tetap baca. Askilah ini panjang juga ini. Tapi askilah ini panjang, bisa cepat gitu. Karena kan dia soal jawab aja ya. Ya berarti pekan depan insya Allah kita khataman buku ini. Ya, kita belum ganti bukunya. Kita habiskan dulu askilahnya. Tapi pekan depan selesai. Insya Allah. Ya, subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.